Bismillahirrahmanirrahim. Tasih nerosaken sisipanipun Minhajul Abidin saking Ihya juz 3 halaman 1211. Wa firqatun ukhra utawi kelompok kang liya maneh. Ini ku kelompoke wong ahli ilmu sing kenging tipuan ing dalem oleh ngerasa cukup nganggo ilmune tok tanpa ngamal. Boten berarti wong duwe ilmu niku elek, boten. Piyambake tertipu ing dalam hal ngalap cukupe niku. Dia merasa cukup punya ilmu saja tanpa berbuat. Niku kelompok nomor setunggal. Sing nomor kalih wa firqatun ukhra utahe kelompok kang liya maneh iku ahkamu padha ngukuhake sapa firqah al ilma ing ilmu wal amal lan ngamal. Fawazobu mongko podo ngajekaken podo nekuni sopo firqoh menekuni alat to'ati ngatasi biro-biro ngamal to'at al-zohiroti kang bongso lahir tok. Watarokulan podo ninggal sopo firqoh al-ma'asyah yang biro-biro maksiat lahir. Itu wis apik ya jane, wis mulai gelem ngamal to'at, lakon-lakon sing penting-penting dilakoni, maksiat-maksiat ditinggal. Ama masih tertipu. Mana ketertipuannya? Illa annahum mung wae annahum sak temene firqah iku lam yatafaqadu. Ora padha neliti, niti-niti sapa firqah kulubahum ing pira-pira atine firqah. Sayangnya mereka itu tidak pernah memperdulikan hatinya. Nah, untuk apa memperdulikan hati? Liamku supaya bisa mbusek sapa firqah mbusek as-sifatil madmumata. As-sifati yang biro-biro sifat al-madmumata kang dipaidu, kang tercela. Indallahi mungkui Gusti Allah. Rupane minal kibri nyatane saking takabur wal hasad ilan riksud dengki waria ilan riak watolabi riasat ilan gulek ambisi pemimpin wal ala ilan gulek keluhuran wa irodati su'i lan ngarepaken el olo lil akroni maring biro-biro sepodo-podo menginginkan yang jelek untuk orang yang setingkat. Wanudaro ilan tegesi buro-buro orang selevel. Watolabi suro tilan gulek keterkenalan, gulek terkenal fil biladi ing dalem negoro wal ibadilan kawulane Allah. Itu sifat-sifat itu enggak pernah dihitung oleh mereka, dianggap biasa saja, bahkan dianggap wajar-wajar saja. Ya mereka sudah mau berbuat yang lebih baik. Mereka ajak mengamalkan amalan-amalan secara istiqomah, dan mereka tidak pernah melakukan maksiat lahir. Tetapi maksiat batinnya terus berjalan, dan dia enggak pernah meneliti itu. Ambisinya sangat tinggi ingin jadi pemimpin. Dia menginginkan hanya dia sendiri yang boleh memimpin, orang lain enggak boleh. Jadi kalau dia istiqomah wiridan itu dia yang harus ngimami, orang lain dia enggak boleh ngimami. Kalau jamaah dia yang harus ngatur, orang lain enggak boleh ikut ngatur. Semuanya itu enggak terasa. Dia enggak menganggap itu sesuatu kesalahan, karena menganggap bahwa amal lahirnya sudah cukup baik. Walau warubah malam ya'rif, malah kadang-kadang orang ngerti Waruba malam ya Arifan sering-sering kadang-kadang orang ngerti sapa ba'dhum setengah firqah anna dalika yang saat temennya mengkono-mengkono sifat mazmumah takabur, hasud, riak, rebutan pengimaman, rebutan mimbar, ngoyo pengen jadi pemimpin. Mereka enggak sadar kalau itu tercela. Ya kaya ndek etok sing oleh liyane ora oleh. Sampai-sampai itu jadikan motivasi perjuangan sampean. Fa wa mongko utawi ba'duhum iku mukibun netepi alaiha ing atase sifat mazmumah. Mereka terus melakukan itu tanpa menyadarinya bahwa itu adalah suatu yang tercela. Wairu mutaharizin tur ora gelem jaga anha saking sifat mazmumah. Dia enggak mau menghindari itu semua. Wong dhewe nganggep bahwa itu hak dia. Jadi kalau ada orang lain ikut-ikut ngurusi itu dianggap mengganggu. Wah, bama itu rabarbar. Walayal tafitu lan ora ngreken. Walayal tafitu lan ora ngreken sapa ba'dhum. Ora ngreken ila qaulihi maring dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adna riya'i syirkun. Jadi riya' barang itu dianggap biasa lah. Gimana namanya orang masa tak boleh riya'. Padahal Kanjeng Nabi jauh adna riya'i syirkun. Adna riya'i utawi setitik-setitik riya' iku syirkun tetap musyrik. Riya' sekecil apapun itu namanya musyrik. Memposisikan Allah sama dengan yang lain. Walawa ila qaulihi lan orang reken marang dawe Kanjeng Nabi. Wa ila qaulihi lan orang reken marang dawe Kanjeng Nabi alaihi salam. Dawa piye layat khulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Layat kulo ora bakal mlebu al jannata ing swarga. Sapa man wong kalbi kang iku tetep ing dalam atine man misqalu dzarratin utahe sak bobote wiji sawi min kibrin saking takabur. Orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi pun sudah tidak bisa masuk surga kalau itu merupakan ketakaburan. Wa ila qauli lan orang ngreken marang dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam al hasadu yakulul hasanat kama takulun naru al hatoba. Al hasadu tawi dengki hasud iku yakulu bisa mangan apa hasud al hasanat ing pira-pira ngamal bagus kama takulu kaya oleh bisa mangan apa anaru geni mangan al-hatoba ing kayu garing, kayu bakar. Sifat hasud itu bisa menghabiskan kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Ngono kuwi ora direken. Dadi yo hasud karo wong biasa kalau ada orang lain menyamai dan seterusnya. Ngono. Nek delok ngamali si apik, jamaah tertib, ngajine tertib. Wong bendina yo mulang ning murite ning santrine. Ben malam Jumat tahlilan bareng-bareng. Yo ora tau maksiat. Tapi yo kuwi kasute ora leren-leren. Lah ana wong liya madani dheke oh maido ora barbar. Ngono kuwi hasud ora direken. Wa ila qauli hilan maring dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam Hubbu sarofi wal mali yumbitanin nifaqo kama yumbitul ma'u al baqala. Hubbu sarofi utawi seneng kemuliaan wal mali lan seneng bondo iku yumbitani bisa nukola kenapa. Hubbu sarof wal mal wong lek wis kedunyan kemalan kemalan apa? Kemalan jaluk dimulyakne. Wah, metu aku, sowan aku, kowe kudu nyucup tangan. Kowe nek nenggon kurang, kowe salam templek, oh ora tak tampa ora manfaat ilmumu. Nah, kalau sampai begitu yumbitani. Ya senajan iku ora diunekno ning lisan, tapi diunekno ning jerone ati. Iku yumbitane bisa nukolake apa hubus syaraf wal mal. Bisa nukolake anifaqo ing kemunafikan. Kama yumbitu kaya oleh nukolake apa alma'u banyu nukolake albaqola ing janganan. Jadi lek wong wis duwe sifat munafik kok terus seneng dilem, seneng dimulyakno, seneng bondo. Iku tukulane sifat munafik subur banget kaya dene kangkung disiram banyu. Lah hal sing kaya ngono-ngono kuwi gak direken karo wong sing kebujuk iki mau. Karo wong alim sing tertipu iki mau. Dianggap itu sebuah bentuk perjuangan. Wah, ini kalau kita disaingi, kita tidak berusaha menghapus orang lain, wah nanti pondok kita kalah loh. Oh no, wah nanti gimana, nanti akan mematikan pasaran kita. Akhirnya terus dengan berbagai cara menfitnah dan sebagainya. Ila ghairi dzalik. Tumeka maring liyane mengkono-mengkono kabeh rupane minal akhbari. Nyatane saking pira-pira hadis alatikang. Auratna kang wis taun nyantumna ingsun. Aurat natan kang wis tau nekakno ingsun ha ing akhbar ing hadis-hadis mang tak tekakno fi jami'i ruk ilmu likat ing dalem sekabehane sak prapate kitab kang nerangno akhlak kang rusak fil akhlakil madhumati tentang akhlak yang tercela. No, iki jus telu niki sakjane. Hadisnya akeh niku akhlak-akhlak tercela niku. Fahaulai mongko ta mengkono-mengkono firqah. Nah, kelompok orang alim yang demikian ini iku biasane zayyanu padha maes-maesi sapa haula dzawahirahum ing pira-pira tampilan lahire haula. Tampilan lahirnya memang sudah bagus dan benar sebenarnya. Istiqomah jamaah wis oleh, istiqomah mulang wis oleh. Akhlak-akhlak lahirnya sudah bagus, tapi wa amalu lan padha nglirwakno, padha nyembranakno sapa haula, nyembranakno bawatinahum ing pira-pira batine haula. Panasulan padha lali sapa haula. Orang-orang alim ini sama lupa qaulahu ing dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Innallaha satemene Gusti Allah iku la yanzuru ora ningali sapa Allah. Ora menilai sapa Allah ila suwarikum maring pira-pira gambar sira kabeh. Allah itu tidak menilai bentuk lahirmu, gambarmu. Wala ila amwalikum lan ora maring pira-pira bondo sira kabeh. Tapi wa innama yang dulu angin mestine ningali sapa Allah. Ningali sapa Allah ila kulubikum maring pira-pira ati sira kabeh, wa akmalikum lan ngamal sira kabeh. Jadi yang dinilai dibuat penilaian oleh Allah itu adalah hati dan perbuatan. Tidak hanya perbuatan lahirnya saja, tapi hatinya, sikapnya kayak apa. Fata ahadu mongko padha ngramut. Lah ngramut akmala ing pira-pira ngamal lahir. Wah, iku sampai maca Qur'ane lah ora fasih diseneni. Nama lahir itu diteliti tenan, sujud aja lah orang pas tenan, disalah no. Itu diteliti betul ngamal lahirnya, tapi wa mata ahadu, wa mata ahadulan ora podo ngeramut, ora podo ngeramut sopoha ula, ora podo ngeramut al kulubaik biro-biro atine. Padahal wal kolbu wa al aslu, padahal wal kolbu tawi ati huwa yo ati ku al aslu sing pokok. Padahal hati itu yang paling pokok. Mergo apa? Idlayanju. Krono ora bisa selamat. Idlayanju krono ora bisa selamat sapa ilaman kecoba mung wong. Ata kang gelem sowan sapa man? Sowan Allah ing Gusti Allah bi qalbin salimin kelawan ati kang selamat. Jadi ati yang selamat, ati yang sehat, itulah nanti yang bisa selamat di hadapan Allah. Wa misalu ha'ulai utai sepadane mengkono-mengkono wong alim utawa firqah ini, kelompok ini sing seneng ngamal lahir tok, ngamal batin ora dipraelu. Wa misalu ha'ulai utai sepadane mengkono-mengkono firqah iku kabi'ril hasyi kaya dini sumur sapi teng. Sumur sapi teng gairuha utai lahiri bi'ril hasi ikut jasun lepo sing halus di porselen keramik dure tiga ipot tapi wabatinuha utai jerune jerune bi'ril hasi iku natnun basin banger banget kaya septik apa sapi teng kuwi dure api jerune gilani. Aoka kuburil mauta utawa kaya kuburane pira-pira wong mati. Zahiru utawi lahire mauta iku muzayyanun dicungkup dipaes-paesi. Tapi wa batinu utawi batine kuburul mauta iku jifatun batang. Ndure dikijing, dikeramik, wah, dibayu lampu padang ning jerone bosok. Aoka baitin mudrimin utawa kaya omah sing peteng. Apa batinu jerune bait jerune omah tapi wudi'a kang diseleh apa sirajun lampu alasat khihi ana ing payone baitin ana omah dhuwur payone dipasang lampu padang tapi jerune omah peteng ngono pas tanaro mongko madangi apa siraj dhahirahu ing lahire omah tok. Tapi wabatinu utai jerune omah iku muslimun peteng. Kaya godaan kuwi. Njoba apa adange akeh ra karuan. Jero godaan peteng sampai jam 09.00 jare cek jam 06.00 esuk. Turu wae. Karo julin. Utawa kaya wong lanang. Kosa dakang nejo saka rajul dia fatahu. Eka soda kang nejo soporo jul al malika ing rojo nejo dia fatahu ing oleh nyugui rojul dia fatahu ing oleh medayoi malik dia fatahu ing medayoi malik ing mertamune malik di mertamu ila dari maring omae malik omae rojo omae rojul ngono. Nek uang kepengen ditekani rojo, ngono lho maknane. Dek kepengen supaya rojo, uang mulya, uang agung, podo neng teko neng omain dek. Cara santri kepengen ditekani kiai, omain lho. Tapi lah kok pajas soso, mongko banjur ngelepo, mongko ngecor, apa sih? Rajul babadari ing lawang omahe rajul. Lah wong pengin ditekani kiyaine lah kok malah lawange dicor rapet. Wa taro kalan ngejarno sapa rajul almazabila ing pira-pira tletong. Dijarno fisodridari ing dalem ngarepe omahe rajul. Ngono, kepengin ditekani kiai sak santrine. Lha kok malah ngarepe latar dituk itletong teng telenuk. Kadek apa? Lawange omah dicor pisan. Ngono, kepinginan sing ngono kuwi ya kepinginan sing sing ora bener apa jenenge gurur. Tunggale nek wong pengin ditekani rahmate Allah tapi jurone atine bosok. Hasute sak karo karuan takabur ora barbar. Nah, senajan laire ketok e apik. Ngono. Walaya falan ora samar apa ana dalika sak temene mengkono-mengkono sikape wong alim mang iku hururun ngapusi. Itu namanya menipu, menipu diri sendiri. Malah upama sing paling pas kuwi bal akrabu mithalin bali utawi luweh mirip-miripi conto ilahi maring maring rajul ngono. Ilahi maring rajul iku rajulun wong lanang. Contoh yang paling mirip lagi adalah seperti ada orang zaro'a kang nandur sapa rajul zar'an ing tanduran. Apa nandur dele, apa nandur jagung. Panabata mongko banjur wis tukul apa zar'an. Tandurane wis tukul. Tapi bareng tukulan mang sukete ya dadi. Panabata lan yo melu tukul maahu bareng-bareng zar'an. Apa sing tukul khasisun suket. Yus itu kang bisa ngerusak apa khasis gue engzaran, nenek sukut tukul pirang-pirang tinggal jiar noae. Gue sing diwingi, sing saiki gak, dan gelem. Pak Amaro mau perintah sopo rojul bitan kiati zarni kelawan. Pak Umiro mau diperintah sopo rojul. Diperintah bitang kiati zari kelawan ngersi'i tanduran diresi'i anil hasisi saking suket. Wacarane piye bikol ihi kelawan jabuti suket min asli saking poe saking oyot-oyote suket. Jenenge apa? Diwatun. Lah ora. Nanti kongon matun lah kok malah. Fakoda. Moko banjur tumandang sapa rajul. Tumandang ya juzu kalim babati tok ruusahu ing pira-pira pucukane suket wa atrafahu lan tegese pira-pira pucuke suket mestine dijebol diwaton lek dikritok rempun pun resik kok ngono. Lah akhire piye ya fala tazalu mengora gingsir-gingsir apa mang apa suket mang fala tazalu mengora gingsir-gingsir apa sukete iku takowa dadi kuat iku takowa dadi kuat apa usuluhu piro-piro oyote suket akhirnya piye patam butu mongko banjur tukul maneh apa usul ya tukul neh malah oyote kuwi sing ngentekno rabuk ayate sing entekno rabu ora dijeboli mek dipamprasi dhuwure tok ae. Kuwi padha karo wong ngono ku mau. Ngamale apik jobone lahire ketoke gak maksiat tapi jerune dosane tok riake ora leren pasute gak leren. Malah kuwi sing ngoyot. Ngono li anama ghori salmaasi. Karena sak temene pira-pira nggon tandurane kemaksiatan ya yoma goris iku al akhlakun zamimatu piro-piro akhlak kang tercela fil kolbing dalam jurune ati. Rugo tanaman-tanaman kemaksiatan yang muncul fitnah muncul maido wong muncul ngerasani wong muncul ngelek-ngelek wong liya itu kan asal mulanya kan penyakit hati wong anggar khasut ya. Sakabe wong sing dikasuti dipaidu. Wong nganggo riya mesti munafik, nampilno sing apik-apik tok sing elek-elek didelikno. Ngono. Mulane paman mongko tawi sapa wong. Iku layu tohiru ora nyuceni sapa wong ngresi sapa wong alqalba ing atine. Diresi minasaking al akhlaqud dzamimah latatimu. Mongko ora bisa sampurna laho kediman apa taatu dzahira taat sing bangsa lahir. Lah nek wong atine ora resi sifat-sifat tercela enggak terhapus. Maka taat lahirnya pun tidak bisa bersih. Ilama alafati tejobo sertane piro-piro penyakit alkasiroti kang akeh. Ngamalo sak tumpuk ya penyakitan. Balwa bali utawi rajul iku kamaridin kaya dene wong lara. Luaro kang pertelo bihi kelawan rajul apa ajar bugudikan. Wa umirolan wakat umirolan teman-teman harus diperintah. Sapa rajul bitolai kelawan blonyoh kelawan apa mengolesi obat obat jobo wasur bidawa ilan ngombe obat perlune apa patola umong kau utawi blonyohan olesan iku liuzila supaya bisa ngilangaken apa atola maeng penyakit ala doiri kang ono ing jerune ono ing jobone jobone penyakit dari lahir emak lawat dawa utai ngombini obat ikuliak toa supaya bisa megot apa dawa megot mada tahu yang sumbernya penyakit sumbernya gatel-gatel mang min batinihi saking jerune jerune rojul dikongkon ngombe lah olesannya itu untuk membunuh yang sudah kadung kukul di luar. Mesti ini ngono kudune lah kok fakona'a anak sing moto fakoni'a fakoni'a mongko mongko nrimo wae ngalap cukup nrimo sapa si marit ditolai kelawan olesan jobo watarka watarokal ninggal sapa marit ninggal adawa ae ngobat sing diumbi dekar kudune warasi kudu luar dalem. Lah kok dikai olesan jobo tok. Padahal penyakitnya penyakit gatel. Ngono ritek kate isik gak gelem tarak mangan iwak laut terus menerus. Ya tambah nemen. Pokoke jatah nawalu, malah kadang-kadang gelem mangan sapa si rajul, marit mangan maeng ing panganan. Ya si tukang nambahi apa mana nambahi filma dadi dalam sumber gatel. Sumberi kata ki bangsane amis-amisan gak dilereni. Tapi dhek jobone terus dikandeli salepe. Ngono mestine sedina ping 3 dhek leh nganggo salep sedina ping 5. Tapi leh mangan iwak pindang ora barbar, ngombe pil gak gelem. Walaya zalum mongko ra gingsir-gingsir sapa marit iku yutoli ngolesi sapa marit. Ngolesi az-zahira ing lahire. Tapi wal jarbu kali utai gudike kuda imun langgeng tetep di kelawan mari gudike ramari-mari malah ya tafat jaru dadi bermunculan ya tafat jaru dadi bermunculan apa jarbu minal maat dadi saking sumber gatel emang alati kang filbatini kang tetep ing dalem jerune awak. Lawan pindangnya rat dilereni, doke horen gak dilereni, malah ditambahi mangan kacang seakeh-akeh. Senajan tim blok-blok nganggo salep yo panggah gatelan. Wong sumbere iku konjeru. Wa firqatun ukhrolan utawi kelompok liya maneh. Ini kelompok yang tertipu yang lain lagi. Ini sudah lebih baik lagi meningkat maneh. Alimu padha ngerti sapa firqa anna hadhil akhlaqal batinata saktemene iki iki akhlak batin iku mazmumatun tercela min jihati syar'i saking arahe syariat. Wis ngerti deh wis lumayan wis melok ngaji tasawuf barang wong yo tidak sithik wis tau melok ngaji minajul ngabidin ambek hikam. Dadi penyakit-penyakit batin kuwi wis diilangi, ngerti. Dia tahu bahwa itu secara syariat pun jelek. Cuma begini, dengan hanya mengerti saja gitu tok. Wis iso ngaji tok kuwi lho. Wis ngerti tok kuwi rumangsane wis bar ngono lho. Ndek wae maca bab riyak. Jelimet ngene riyak iso maca ndek. Tapi dengan hanya bisa baca tok, dia sudah bangga dan merasa bahwa dia sudah bisa. Wangel iki. Nek sing mau rada sik gampang diciteni. Sing iki wangel, lha piye wong? Upamane wong elingno ndek iso mbantah, ndek iso ngaji. Ngono. Wangel iki angel. Ila annahum mung wae sak temene. Firqa iku li ujbihim krana kebanggaane firqah di lamfusihim kelawan awak dhewe firqah iku ya dununa padha ngira saka firqah annahum sak temene firqah iku munfakuna wis terlepas anha saking akhlak mazmumah. Dengan hanya membaca kitabnya tok wis maca ihya wis maca fikam maca pokoknya kitab-kitab tasawuf wis diwaca malah dienggo wiridan. Khatam baleni, khatam baleni. Nah, dengan membaca dan memperhatikan kitabnya, dia sudah bangga, seakan-akan dia sudah terlepas. No. Terlepas dari penyakit-penyakit itu. Malah-malah dia punya anggapan gak mungkin lek wong kaya aku kena penyakit batin. Sampai ngono sampai. Wa annahum lan sak temene firqah iku arfa'u wis terlalu tinggi ngono penyonone tapi ya indallahi mungku iku si Allah terlalu tinggi min an yabtalia saking yen tobak kal maringi blai maringi balak sapa Allahum ing firqah bidzalika kelawan mukon-mukono penyakit batin. Perasaan ini dia, wah gak mungkin kalau orang seperti saya itu kena penyakit riak. Wong, bedino aku wis maca kitab kok. Bedino aku wis maca hikam kok. Aku wis ngaji rutinan rono-rono semulang ya aku kok. Ngono. Wala itu dia menilai diri sendiri seakan-akan menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah sehingga Allah tidak akan memberi ujian riak kepada dia. Dia nganggep penyakit riak, penyakit hasud, penyakit-penyakit seperti itu kan penyakitnya orang awam. Kalau orang seperti saya, enggak mungkin toh kena seperti itu. Wah, iki. Wa inna ma yabtali. Angin pestine bakal nguji sapa Allah bihi kelawan penyakit mang, kelawan dalik apa penyakit batin mang. Nguji al awama ing pira-pira wong awam dunaman dudu wong balagha kang wis teka sapa man mablaghum ing derajate firqah fil ilmi ing dalam ilmu. Dia membanggakan ilmunya karena ilmunya adalah ilmu yang istimewa rupane ilmu tasawuf man. Seakan-akan lek wis belajar ilmu tasawuf enggak akan terkena penyakit batin. Ngono. Itu dugaan mereka. Orang yang sudah seperti saya, jarene firqah mang, gak mungkin terkena penyakit batin itu. Bahkan kalau sudah setingkat saya ini kan ujiannya enggak seperti itu. Ngono. Fa'amahum manapun mongko anapun utawi firqah. Ini pedugaan mereka ini. Iku fa'azamu mongko terlalu tinggi, terlalu agung. Indallahi mungku iku si Allah min an yabtalia. Saking ento kerso paring balak sapa Allahum ing firqah. Malah-malah kalau orang setingkat kita ini kan sudah bebas balak wong. Menurut Allah sudah terbaik kok. Sudah orang pilihan, orang ngeruang iso ngaji kaya aku ngene. Ngono. Wong pilihan kaya aku ini mosok arep diuji Gusti Allah ora mungkin. Ngono. Malah kadang-kadang ya jenenge wong ya tetep duwe to penyakit batin. Krana iki pancen penyakit umum sakjane. ora peduli wong pinter, ora peduli wong bodho, sing jenenge penyakit ati iki mesti duwe. Nah, suatu ketika juga muncul itu sebenarnya. Dia ya kerasa jane lek duwe penyakit ngono kuwi, tapi dia iso nutupi. Upamane dia ketok sombong ngono, dia gak muni sombong. Oh, ini bukan kesombongan, ini kebanggaan terhadap agama. Ngono. Orang kan al-Islamu ya lu wala yula ala ya harus begini ini. Iso eleh nutupi kuwi. Suma idza dhuhara nuli tekalane wis muncul alaihim ing atase. Ing atase firqa apa makayul kibri. Pangira-ngirane takabur wari asati lan seneng mimpin. Wa talabul uluwi lan golek keluhuran wasyarafi lan kemuliaan. Kalau muncul perilaku-perilaku yang mirip-mirip takabur seperti itu, ya ora mirip ya takabur tenan jane. Mereka bisa berkelah. Kalu mongko padha ngucap sapa firqah, mahadza kibrun. Iki ora takabur ya. Ini adalah fanatisme agama yang setiap orang pemeluk harus fanatik seperti ini. Wah ngono. Wa inna ma huwa bisine huwa utawi takabur sing tak lakoni iki iku izzuddini kemuliaane agama. Wa idharu sarafil ilmi lan ngetokno kemuliaane ilmu. Wa nusratu dinilai lan membantu numbelani agamane Allah. Oh, ini perjuangan ini. Kalau tidak kita banggakan demikian, kalau kita tidak punya kebanggaan terhadap agama, maka agama kita akan dilecehkan. Padahal sing dibanggakno ndek dhewe kuwi ngono. Wa irghamu an fil mukhalifin lan ngruwungaken irunge wong sing nulayani ngono. Apa istilahnya? Mengalahkan orang-orang yang mukhalif, orang-orang yang berbeda pendapat, rupane minal mubtadi'ina saking ahli bid'ah kabeh. Oh, ini semua adalah untuk mengalahkan orang-orang yang bid'ah itu. Masa mereka bisa membangun masjid yang seharga 5M, masa kita enggak bisa. Ngono bahasane ngono. Ya harus yang baik dong. Kalau mereka bisa 5M, kita harus 10M. Loh, apa itu berarti tidak iri dan hasad? Oh enggak. Ini untuk kebaikan agama. Kalau kita tidak berjuang demikian, agama kita akan dilecehkan. Wah. Wis gak kroso lek kowe takabur. Dane ngene ku upama. Sing kowe iso mbangun masjid 5M iku dudu ndeke. Senajan padha-padha wong Islam, ndeke gak rido. Upama nek wong liya kok sing mbangun masjid sing luwih apik ngono. Ndeke wis cekakaran, menfitnah genten. Wah. Padahal yo utawa lho ya jajal sing ngaji niku kon genteni wong liya aja ndeke sing ngaji akhire kok sing oleh tak salam templek wong liya ndeke yang ngrundel kok piye ngono gak kroso ndek ya kok ngrundel iki jenengan terus kan ikhlas lungga aku demi menjaga umat ya lek sing ngaji kuwi wong kuwi iku kok salah paham kabeh. Soal polanya itu bisa saja. Seakan-akan yang punya hak untuk ngaji hati ndek tok itu lho. Kumane sing ngaji sak ngisore umure wae. Lah iku bocah gendhi ngisore macane kitab pe aku sing mulang nggih. Nah aku sore ora paham mau ngaji hikam lho. Iku kliru kabeh. Wah. Terus iki materi napa mboten berarti jenengan ngenyek lho ora. Ini untuk penyelamatan barang hak ya. Ngono lah paling. Wah wis. Pokoke iso ae. Wa ini lan satemene ingsun iku laula bistu. Lamun nganggo sapa ingsun adauna ing sandangan sing rendah. Minasi api saking sandangan. Wa jelas tulan lungguh sapa ingsun fidauni ing dalem panggonan sing biasa. Minal majalisi rupane saking pira-pira majelis wasamat mongko yekti nyukur-nyukuraken bi kelawan ingsun sapa sing nyukur-nyukurno akda udin pira-pira musuh agama Wa farihulan padha seneng-seneng sapa Adauddin bidzalika kelan mengkono-mengkono pelungguanku. Dene omahku tak kayak biasa-biasa saja. Terus kendaraanku malah ngebis, ngojek, wah lah kuwi gak direken wong. Lah gak direken wong, maka agama ini gak ada harganya. Nanti ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu seperti tasawuf dianggap ilmu kuno, wah gak payu nanti. Padahal sakjane sing seneng mewah iki ndek dhewe ora kok kanggo agama. Buktine apa? Upama nek wong liya sing lakoni kaya ndek-ndek gak rido. Ya engko buktine ngono kuwi. Buktine lek pengin buktekno. Makana wakana latono. Sampai leh mengangkat diri seperti itu. Wakana lan ana apa zulli kerendahan saya iku zulan berarti kerendahan alal islami ngatese Islam. Kalau sampai orang seperti saya sebagai tokoh kok direndahkan padahal saya sudah menjadi simbol agama ini, kalau saya dihina orang berarti Islam kata terhina. Oleh karena itu saya harus menghargai diri saya sendiri supaya Islam bisa terangkat oleh saya. Wah, wali, wali, wali. Wanasia lan lali sopal magruru wong alim sing tertipu ngene iki. Lali apa? Lali anna aduahu. Saat temennya musuhnya, temenan musuhnya magrur ini, iku aladhi musuh, hadaro kangus meden-medeni hueng aduun, sopin husakin ladhi, hadaro kangus ngelengake, us memperingatkan hueng magrur, minuh saking musuh sapa sing ngelingno sapa sing ngawas-ngawas maulahu bendarane magrur iku wa utahe musuh iku asaitanu setan. Padahal musuhnya agama ini siapa sih? Setan, bukan kok teman-teman sesama manusia. Musuh Islam ya setan. Duduk tonggomu, duduk koncomu, setan. Ngono wae anahu. Lan sak temene setan iku ya frogu bunga sapa setan bimakan barang. Ya alo kang wis agawe sapa magrur ing ma, waya sakurulan tegese ngenyek sapa setan bi kelawan magrur. Padahal nalika ndeke muni wah, saya harus mengangkat derajat saya dong. Kendaraan harus yang terbaik. Masa artis menawarkan nyanyian aja pakai Mercy, saya menawarkan barang hak kok hanya pakai sepeda motor, ya gak baik dong. Masa agama dengan nyanyian kalah? Loh, gayanya kayak yo-yo. Kalau sampai saya kalah dengan artis berarti agama ini lebih rendah dibanding nyanyian. Wah, oleh karena itu saya harus punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang mewah untuk supaya agama ini tidak dilecehkan oleh musuh-musuh agama. Padahal musuhnya sapa? Musuhnya setan dhewe. Malah ndelek muni ngono kuwi setan keplok-keplok, ore kenek kamu ngono. Wayan salan lali. Wayan salan lali sapa magrur. Lali anan nabiya yang saat temennya kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bimadha kelawan apa nasara mbelani sapa nabi adina ing agama. Mereka lupa sebenarnya kanji Nabi itu berjuang membela agama itu dengan cara apa. Masa kanji Nabi numpuk harta, masa kanji Nabi menyombongi orang, masa kanji Nabi takut kalah dengan Abu Jahal? Enggak. Bimadha lan kelawan apa argoma. Argoma wis nggruwungake wis ngalahake sapa Kanjeng Nabi al kafirin ing pira-pira wong kafir. Mereka lupa sebenarnya Kanjeng Nabi itu cara berjuang bagaimana, membela agama bagaimana, cara mengalahkan orang-orang kafir dengan cara apa. Ngono. Kanjeng Nabi itu tetap sederhana wong sampai gegere Kanjeng Nabi iki ngecap kloso kok. Wanasialan lali sopo kanjina sopo sopo kok kanjina bi. Wana sialan lali sapa maghrur maing hadis ruwiya kang diriwayataken apa mah ane sahabati saking sahabat rupane minat tawadhu'i saking andap asor wa tabadzulilan merendahkan diri wal qanaati lan rimo bil fakri kelawan kefakiran wal maskanati lan kemiskinan. Bagaimana Rasulullah dulu itu memilih jadi orang miskin, rimo pandu moko eneke, tawaduk dengan siapa saja, hatta utiba sehingga di hatta utiba sehingga di dipaidu sapa Umar Umar radhiyallahu anhu sampai-sampai sahabat Umar itu kanjeng Nabi, sahabate kanjeng Nabi saja sudah niru kanjeng Nabi seperti itu. Sampai ketika Umar bin Khattab berkunjung di Syam, berkunjung di Syam, ketika itu Umar bin Khattab sudah jadi khalifah, tapi baju jubah yang dipakai itu jubah yang paling rendah. Kata utiba sehingga dinyek dipaidu disalahno sopo Umar Umar radhiyallahu anhu fi badzati ziyihi ing dalem rendahe, ing dalem rendahe sandangane Umar indaku dumihi nalikane rawi Sayyidina Umar rawi lasami maring Syam. Ketika Umar bin Khattab dicela orang banyak, mengapa? Karena sandangane enggak patut. Masa seorang khalifah kok jubahe ngono kuwi enek tembelane. Enggak baik itu. Akhire kanjeng apa sahabat Umar piye dawuh? Faqala mongko dawuh sapa Umar. Inna qaumun a'azzanallah bil Islam falanatlubul izza falanatlubu al izza fi ghairihi. Dawuh Umar bin Khattab ngono. Kita ini adalah kelompok kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islamnya, bukan karena sandangannya. Oleh karena itu kalau kamu ingin mendapatkan kejayaan, ya jangan mencari kejayaan dengan cara selain Islam. Ojo kok mung jaya karena masjidnya dibangun baik persen kabeh isi jamaah rene, ora ngono. Ora ngono kuwi, ora kok terus kebanggaan itu pada soal-soal yang di luar itu aja. Tapi yang terpenting adalah praktek pengamalan keislaman itu. Ini jadi Imam berkotob, kita ini sudah dimuliakan Allah. Inna saat temennya kita wong Islam iku kaumun kaum a'azakan wis muliakan naing kita sopolo Gusti Allah muliakan bil islami kelawan agama Islam. Mulakui falanat lu falana truk mongko aja nyupri sapa kita al izza ing kemuliaan fi ghairi ing dalem liyane Islam. Jangan mencari-cari kemuliaan dengan cara selain Islam. Nah, bagaimana sumadzal maghrur? Sumadzal maghrur nuli kari-kari utawi iki-iki wong sing tertipu iku ya tulubu nyupre sapa adal maghrur izzat dini ing keagungane agama disupre bisiyabi kelawan sandangan arofi koti kang alus ngono menal kosobi saking kosob jenis kain kosobi manane iki saka pring iki kain alus saka pring zaman biyen pringkui kena disulam apa dipintal dedekno benang sing lembut sing halus wa dibakilan sandangan sing bangsa alusan wal ibro isimilan sutra al muharram kang diharamaken wal khuyulilan pira-pira jaran wal marakibilan pira-pira tumpaan sing apik-apik cara saiki yo numpake Mercy ngono Mercy sing model terbaru malah kiai ya begitu itu yang betul itu namanya bisa menghargai agama ya kuale itu gak ngono kuwi wayas umulan nyono sapa maghrur nyono sapa maghrur ana sak temene maghrur iku ya tlubu Nyupre sapa magrur bihi kelawan pakaian sing mewah, tumpaan sing mewah, nyupre izal ilmi ing kemuliaane ilmu wasarofid dinilan wasarofat dinilan keagungane agama. Oh ngono. Iku lek upama dhek pas bersikap bermewah-mewah. Dhek nganggo tameng, nganggo topeng, bahwasanya ini bukan kemewahan ya. Ini sebenarnya bukan soal apa-apa, tapi ini soal kemuliaan agama. Ya, jadi orang rana wani maju dia, tapi saja ini kan kemewahan pula itu dia yang nampilkan begitu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono. Oh, jawaban. Mama utliko, mama atlako, mama atlako samongso-mongso kelepasan, ngelepasaken ngecolaken sapa si magrur alisana ing omongane, dilepas omongane bil hasadi kelawan ketok hasud, ngrasani fi aqronihi ing dalam pira-pira kanca-kanca sak kune, kanca-kanca sak padane si magrur. Ngono. Au fi man utawa ing dalam wong rodda alaihi syai'an min kalami, rodda kang bantah sapa man alaihi ngatasé magrur syai'an ing suwiji-wiji min kalami saking omongane magrur, lam yadunna mengko ora nyono sapa si magrur binafsi kelawan awak dhewe ni magrur, ora nyono anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono kelepasan omonge mang ana iku khasadun berarti hasud. Enggak ngono dek, memang dek bersikap sombong karena pakaian, karena kendaraan, karena perabotan rumah, dia mengatakan bahwa beginilah cara saya berjuang untuk membela agama, karena kalau saya sampai rumah saya kumuh, kendaraan saya kendaraan yang rendahan, maka saya gak dihormati, berarti agama ini gak terhormat dong. Ngono. Bek kasut gak? Dek kelepasan ngeruasani koncone. Nah, iko sakjane iko laris ngajini iko sakjane apa? Iko lek golek amplop wae. Ngono. Dek muni ngono kuwi enek sing kandhani. Utawa enek wong sing bantah omongane dhek. Den dibantah omongane terus dhek ngempu-ngempu ten. Jawab bantahan ku mau karo ngelok-ngelok nih sing bantah mang. Terus ditakoki lho ngoten niku napa mboten hasud to? Yo enggak. Ngono. Enggak, ini bukan soal hasud atau tidak ya, tapi walakin qala. Tetapi ini ngucap sapa si magrur inna ma hadza ghadabunil haq. Ngono. Waratun 'alal mubtil fi udwanihi wa dzulmihi. Ini bukan hasud, tapi saya marah demikian ini demi membela kebenaran. Kalau ada kesalahan kok saya diam aja, nanti dikira salah semua, nanti gimana? Maka saya harus marah dong. Orang yang demikian gak boleh dibuat, dibiarkan, nanti menjadi presiden buruk nanti. Nanti banyak orang seperti itu nanti. Wah, padahal maksudnya apa? Dia membela diri, mau disalah nih. Padahal dia ini sakjane kasut. Oh, inama adang pesdini utai kiki singketok kasut. Iku godobun kemarahan. Lilhaki untuk membela kebenaran. Warot dunan tegese bantah alal muktile ngatasi wong kang gawe kebatilan. Fi udwani yang dalam oleh musui. Musui muktil. Wadul milan tegese kedolimane muktil. Walam ya dunalan ora nyono sapa magrur binafsi kelawan awak dhewe ni magrur, ora nyono al hasada ing drengki. Malam padahal itu sudah jelas kalau sikap dia itu hasud, tapi krono dia itu ya sudah ahli berolah kata, dia bisa berbelok. Oh, ini bukan hasud ini ya, ini adalah membela kebenaran. Nek ketepaan sing apa? Sing dipaidu iku ndeke. Ketepaan sing dilokno iku ndeke mentang-mentang alasane membela kebenaran. Coba sing dilokne engko kiai liya. Mulai dari wah alhamdulillah aku rati ngono ne mbek wong akeh lho ngono malahan. Ya syukur kowe iki kiai ra ngati-ati ya ngono. Malah nyukur-nyukur toh. Ngono kok gak mbela kebenaran pisan gitu. Mestinya kan nek pancen dia membela kebenaran dan juga walaupun orang lain yang disalahno kan juga dia harus membela, tapi enggak. Dek khusus kan ndek etok sing di salahno wah lah mentang-mentang orang barbar. Tapi lek kiai liya sing dilokno ndek menengae. Itu ketorone ndek kono kuwi nggo ketorone. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala baraka anhu sahabatir Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin. Hamdiyya fi na'mahu yukafi mazidah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.